aku hanya pecinta setia, tapi kau hanya mengagumkan cinta. Mungkin hanya sekejap saja kau beri cinta pelarian semata. Indah terasa saat kau memujaku, kau anugerah terindah yang pernah ku dapatkan. Bila kini ku kau di sisiku, jangan pernah kau menduakan cintaku. Mungkinkah kau hanya permainkanku? Mungkin ku hanya pelarian cintamu. Dari dia kekasihmu dahulu, mungkin dia kekasih sejatimu. Tapi kau hanya mengagumkan cinta. Mungkin hanya sekejap saja kau beri cinta pelarian semata. Indah terasa saat kau memujaku, kau anugerah terindah yang pernah ku dapatkan. Bila kini ku kau di sisiku, jangan pernah kau menduakan cintaku. Mungkinkah kau hanya permainkanku? Mungkin ku hanya pelarian cintamu. Dari dia kekasihmu dahulu, mungkin dia kekasih sejatimu.